Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar. Kita masuk pada hadis yang ke-15, yaitu tentang menempatkan manusia pada posisi mereka masing-masing. Disampaikan oleh penulis Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, hadis melalui sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anzilun nasa manazilahum, rawahu Abu Dawud, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah orang-orang pada posisi mereka masing-masing, atau tempatkanlah manusia pada kedudukan mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini merupakan salah satu hadis yang singkat namun sangat padat. Kalau kita menjabarkan hadis ini sebagaimana diterangkan ulama kita, maka kita akan mendapati aplikasi daripada hadis ini sangat luas. Oleh karenanya di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam syarahnya beliau mengatakan, ya lahu min haditsin hakim, betapa hadis ini mengandung suatu hikmah dan kebijakan yang sangat-sangat besar. Fihi al-hathu li ummatihi 'ala mura'ati al-hikmah. Terkandung pada hadis ini anjuran agar betul-betul memperhatikan sikap bijak dan hikmah. Fa innal hikmata wadul asya' mawadhi'aha. Karena sikap hikmah itu hakikatnya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa tanziluha manazilaha, dan menempatkan semua sesuatu pada kedudukannya. Nah, di sini Nabi SAW menganjurkan kita sebagai umat beliau agar menempatkan manusia pada posisi mereka, menyikapi mereka sesuai kedudukan mereka. Kita tentu mengetahui bahwa kedudukan manusia berbeda-beda. Ada pemimpin, ada rakyat, ada orang tua, ada anak muda, ada anak kecil, ada orang yang ditokohkan, ada orang yang rakyat biasa. Dan ada ulama, ada penuntut ilmu, ada orang-orang awam. Manusia sangat beraneka ragam kedudukan mereka. Maka melalui hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kita semua agar menempatkan masing-masing pada tempatnya, pada posisinya, pada kedudukannya. Tidak bisa kita samaratakan dalam sikap kita terhadap mereka. Tidak bisa kita menyikapi orang tua seperti kita menyikapi anak, atau sebaliknya menyikapi anak seperti menyikapi orang tua. Tidak bisa pula kita menyikapi umara, para pemimpin, seperti kita menyikapi rakyat jelata. Tidak pula sebaliknya, rakyat biasa kita sikapi sebagaimana seorang pemimpin. Tidak bisa seorang anak terhadap ayah ibunya seperti dia menyikapi saudara-saudaranya. Begitu pula seorang murid tidak mungkin akan menyikapi guru-gurunya seperti dengan temannya sendiri. Nah, jadi Rasulullah SAW melalui hadis ini menganjurkan kita semuanya menempatkan manusia dan menyikapi mereka sesuai posisi mereka dan kedudukan mereka masing-masing. Tentu ini terkait dengan bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bersikap, ya, dan mengetahui hak-hak mereka, kemudian memberikan hak-hak mereka, dan begitu seterusnya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, Syekh Sa'd rahimahullah mengatakan, Wallahu ta'ala hakimun fi khalqihi wa takdirihi. Allah subhanahu wa ta'ala maha hikmah dalam penciptaannya dan takdirnya. Hakimun fi syar'ihi wa amrihi wa nahyihi. Maha hikmah dalam syariatnya, dalam perintah maupun larangannya. Sehingga dengan sifat hikmah Allah, Allah pun menetapkan pada kita syariat yang penuh hikmah. Kalau itu diterapkan akan menjadi baik, tapi kalau dilanggar akan berantakan. Ketika dilanggar berarti bertentangan dengan sikap hikmah, sikap bijak, maka akan menjadi masalah. Waqad amara ibadahu bil hikmah wa mura'atiha fi kulli syai. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk senantiasa bersikap hikmah dalam segala sesuatu dan memperhatikannya. Wa awamirun Nabi SAW wa irsyadatuhu kulluha taduru 'ala al-hikmah. Begitu pula Nabi SAW, perintah-perintah beliau, bimbingan-bimbingan beliau juga selalu berputar pada sikap hikmah. Tidak keluar darinya. Sehingga kalau ada orang-orang yang senantiasa memperhatikan hal tersebut, dia betul-betul telah diberi karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi hikmah, dia sungguh telah diberi pemberian yang besar. Ya. Karena hikmah, ya, dalam bersikap ini lebih daripada sekedar orang punya ilmu. Kadang orang punya ilmu tapi enggak punya sikap hikmah. Ya. Kadang orang punya ilmu tapi tidak punya sikap hikmah. Nah, menunjukkan bahwa pemberian Allah berupa sikap hikmah ini suatu pemberian yang sangat-sangat besar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi dengan ini, ya, maka kita harus berusaha. Kita harus berusaha untuk betul-betul memperhitungkan sikap hikmah itu dalam berbagai perilaku kita. Ya. Beliau Syekh Sa'd rahimahullah kemudian menerangkan, kata beliau, "An-nasa qisman." Sesungguhnya orang-orang itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok secara garis besar. Pembagian besarnya kita bagi menjadi dua kelompok. Nah, ini pengetahuan ini seperti yang beliau terangkan ini demi agar kita bisa mempraktikkan apa yang terkandung pada hadis tersebut di atas. Karena kalau kita tidak berilmu, kita kesulitan mau melakukan hikmah, ya kan? Orang yang berilmu kadang tidak hikmah. Kalau orang enggak punya ilmu, lebih-lebih lagi kesulitan akan mendapat hikmah. Makanya termasuk dasar daripada hikmah ya berilmu dulu. Makanya di sini diterangkan oleh Syekh rahimahullah, untuk mempraktekkan sabda Nabi itu perlu diketahui bahwa orang-orang itu secara garis besar kita bagi menjadi dua. Qismun lahum haqqun khas. Ada golongan manusia yang punya hak yang lebih khusus. Seperti kedua orang tua, anak, kerabat, jiran, tetangga, al-ashab, sahabat dekat, ulama, para ulama, muhsinin, orang-orang yang berbuat baik kepada kita secara khusus. Nah, ini contoh-contoh bahwa mereka itu orang-orang yang punya hak-hak yang lebih khusus, punya hak atas kita yang lebih khusus. Tentunya itu pun berbeda-beda. Nah, pertama beliau sebutkan contoh dari mereka adalah orang tua. Orang tua punya hak yang lebih khusus atas kita, tidak bisa kita samakan dengan orang lain. Anak, anak kita juga begitu. Kerabat juga tidak seperti orang yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Tetangga, sahabat dekat, dan ulama, dan orang-orang yang punya jasa kepada kita, kebaikan kepada kita secara khusus. Nah, ini harus kita perhatikan dan kita sikapi berbeda dengan orang-orang yang tidak seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak seperti itu masuk bagian kedua, kata beliau, bagian kedua, qismun laisa lahum maziyah ikhtisas bihaqqin khas. Bagian kedua adalah bagian atau golongan yang tidak punya keistimewaan khusus dalam hak-hak mereka atas kita. Ya. Ya, ini orang-orang pada umumnya yang tidak ada kaitan dengan kita dari sisi-sisi tersebut di atas. Bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan tetangga dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana kita memposisikan masing-masing dan memberikan hak mereka masing-masing? Nah, itu yang harus kita perhatikan demi mengamalkan hadis yang sedang kita baca ini. Maka beliau Syekh Sa'd rahimahullah menerangkan untuk golongan pertama yaitu orang-orang yang punya hak khusus. Fahadil qism tanziluhum manazilahum bil qiyami bi huquqihimul ma'rufah. Untuk bagian pertama atau golongan pertama, bagaimana kita memposisikan mereka sebagaimana pesan Rasulullah, yaitu dengan kita melakukan hak-hak yang mesti kita berikan kepada mereka. Al-ma'rufah, yang telah kita ketahui hak-hak itu syara'an secara syar'i, wa'urfan dan secara tradisi, yakni yang tidak bertentangan dengan syariat. Misal orang tua, apa hak-hak mereka terhadap kita? Orang tua punya hak yang besar, Ya antaranya bakti kita kepada mereka, yaitu birrul walidain, bakti anak atas orang, terhadap orang tua. Dan bentuk-bentuk bir, bakti anak terhadap orang tua itu kan banyak ya, dengan ucapan dan dengan perbuatan banyak. Tentu perinciannya ada di keterangan-keterangan yang lain ya, dari para ulama kita. Tapi intinya secara garis besar, bahwa mereka punya hak khusus, yaitu bakti anak kepada orang tua. Ya, maka tempatkan mereka pada tempat tersebut, tempat kita memberikan bir kebakti, sikap apa namanya, bakti kita kepada mereka, orang tua kita. Nah, orang tua pun ada ayah, ada ibu. Kita pun harus tahu bahwa ibu punya hak yang lebih besar daripada ayah, sehingga bakti kita kepada ibu lebih kita utamakan ya, tanpa mengesampingkan bakti kita kepada ayah kita. Jadi seperti itulah kita mengamalkan hadis ini. Dan tentu seperti yang tadi saya katakan, dalam bertutur kata, dalam berbuat, berperilaku dan lain-lain, disitulah akan tampak bagaimana kita menempatkan mereka pada tempat mereka masing-masing. Ya. Di antara hak-hak khusus itu, seperti kata Syekh Said rahimahullah, albir wassilah, berbakti dan bersilaturrahmi, menyambung hubungan kekerabatan. Ya tentu kalau dengan orang tua, begitu pula sebaliknya anak, begitu pula karib kerabat. Wal ihsan, dan sikap baik, ihsan, sikap baik kita kepada mereka. Wat tauqir, ya antara hak khusus juga untuk mereka, tauqir yakni penghormatan, ya, menghormati mereka. Wal wafa, wafa ini yakni bisa kita artikan apa, wafa bisa diartikan yakni memenuhi janji ya, tapi juga punya makna yang lebih, yaitu setia ya. Mungkin lebih tepat kalau di sini kita artikan sikap setia kepada mereka ya, tidak khianat, namun ya betul-betul dengan tulus ikhlas kita berbuat baik kepada mereka. Wal muasah, muasah yakni semacam sikap-sikap yang menghibur mereka, menyenangkan mereka, menyenangkan mereka. Wa jami' ma lahum minal hukuk, dan semua hak-hak yang mereka punyai yang itu menjadi beban kita agar kita lakukan untuk mereka semuanya. Tentu seperti yang tadi kita sebutkan ya, ini contoh ya, ini contoh, dan perinciannya ya masing-masing sudah dijelaskan dalam buku-buku para ulama kita. Jadi misalnya kita sebutkan orang tua, tetangga dan lain-lain, dan termasuk misalnya apa, al-umara ya, para pemerintah, jajaran pemerintah kita, mereka kan juga punya hak khusus ya, yang kita sebagai rakyat juga perlu memperhatikan hal tersebut. Begitu pula para ulama kita rahimahumullah, dan para ulama kita yang masih hidup. Jadi semua orang-orang itu punya hak-hak khusus. Fahaulai yumayyazuna an ghairihim bihadhihi al-huquq al-khassah. Jadi mereka yang punya hak-hak khusus harus kita bedakan dengan orang-orang yang tidak punya hak-hak khusus. Ya. Kemudian untuk golongan kedua, bagaimana kita bersikap dengan mereka? Golongan kedua adalah orang-orang yang tidak punya hak-hak khusus. Beliau mengatakan, wa innama lahum haqqul Islam wa haqqul insaniyah. Fa haula'i haqquhumul mushtarak. Mereka punya hak dari sisi sesama Islam. Ya. Dari sisi sesama muslim. Dan dari sisi haqqul insaniyah, hak kemanusiaan. Dari sisi hak kemanusiaan. Nah, jadi ini ada kesamaan dengan umumnya orang-orang. Kita sikapi dengan sikap yang sama dalam hak yang mushtarak. Hak yang sama-sama di antara mereka tersebut. Contohnya apa? Bentuk hak yang mushtarak, hak yang itu sama-sama untuk semuanya, yaitu di antaranya contohnya, antamna anhumul adhiyah wal idrar biqaulin aw fi'lin. Bahwa kamu tidak boleh menyakiti mereka atau memberikan mudarat, ya, mudarat kepada mereka, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, ya. Nah, ini contoh. Jadi semuanya, sekalipun kita tidak kenal sama sekali, tapi dia muslim, tidak ada hubungan sama sekali, tapi dia muslim, dia punya hak sesama muslimin yang lain. Nah, berikan hak mereka, posisikan dan tempatkan sebagaimana posisinya. Tidak boleh kita mengganggu, menyakiti dengan ucapan kita maupun perbuatan kita. Kemudian contoh berikutnya, wa an tuhibba lil muslimin ma yuhibbu li nafsika min al khair. Kamu cintai untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri dari kebaikan. Artinya, kamu berikan sesuatu yang kamu sukai untuk mereka sebagaimana yang kamu sukai untuk dirimu. Nah, ini hak yang mushtarak juga, hak yang sifatnya sama-sama, baik untuk teman kita atau saudara kita atau muslimin pada umumnya yang kita tidak kenal sekalipun. Yaitu kita menyukai sesuatu untuk mereka sebagaimana kita menyukai hal itu untuk kita. Contohnya apa? Ya, contohnya kita senang di dibantu misalnya. Gampangnya contoh saja, ya kan. Siapa yang tidak senang dibantu? Semua kita senang. Maka kita pun membantu dia. Sebagaimana kita senang dibantu, kita pun menyukai dia dibantu. Contoh yang lain, apa yang tadi kita sebutkan sebelumnya, kita gak suka kita diganggu, maka kita pun gak suka dia diganggu. Ya, kita suka untuk didoakan kebaikan, maka kita pun menyukai untuk dia didoakan kebaikan. Nah, ini adalah hak yang mushtarak, hak yang sifatnya umum, sama-sama kita ingin memperolehnya, mendapatkannya, ya, dan orang lain pun juga. Dan ini telah dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhal al jannah. Siapa yang suka untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Fal ta'ti maniyyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Maka hendaknya kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ta'ti maniyyatuhu, ya. Apa? Wa huwa wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan lakukan kepada orang-orang sesuatu yang kamu suka diperlakukan dengannya. Ya. Nah, ini untuk siapa saja, muslimin sekalipun, yang tadi saya katakan kita enggak kenal mungkin, baru ketemu sekali. itu haknya mereka, sebagaimana muslimin yang lain perlakukan mereka dengan perlakuan seperti itu. Wa takrah lahum ma takrah laha min asyarr, juga ya, seperti yang tadi kita sebutkan ya, kamu benci untuk menimpa mereka sesuatu yang kamu benci untuk menimpa kamu. Kita enggak suka tertimpa suatu bahaya, kita pun enggak suka bahaya itu menimpa dia. Ya, sehingga kita berusaha melindungi kita pun berusaha melindungi dia. Bal yajibu manul adza an jami'i naw'in naw'il insan wa isal ma taqdir 'alaihi lahum min al-ihsan. Bahkan ya, kata beliau, suatu hal yang wajib kamu menghindarkan gangguan dari semua manusia. Ya, sekalipun yakni orang apa kafir, selama ya tentu di sini yang bukan harbi, kalau harbi ini urusan lain ya. Jadi kafir yang bukan harbi, dia non muslim, dia hidup di tengah-tengah muslimin, dia bertentangan dengan muslim, dia bukan orang yang memerangi muslimin, itu pun punya hak ya. Bukankah Nabi melarang kita untuk mengganggu dia, melarang kita untuk menyakitinya, mengambil hartanya, apalagi sampai membunuhnya. Nabi bahkan ya mencontohkan bahwa Nabi menerima hadiah dari mereka ya, dan seterusnya. Nah, jadi bab mengganggu ya, ini sesuatu yang betul-betul terlarang, menyakiti sesuatu yang betul-betul terlarang. Wa isal ma taqdir 'alaihi lahu min al-ihsan. Berusaha juga kita menyampaikan kebaikan semampu kita kepada orang-orang pada umumnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini secara global. Jadi di sana ada orang-orang yang punya hak khusus, maka diperlakukan lebih khusus. Di sana ada orang-orang yang tidak punya hak khusus, maka diperlakukan sebagaimana umumnya ya, dengan memberikan hak mereka. Kemudian beliau mencontohkan lebih khusus lagi, kata beliau, fal kabir, kita bersikap dengan orang yang tua. Orang tua, orang tua ini kalau dia orang tua kita ya jelas ya, itu sangat-sangat khusus. Tapi kalau dia orang tua dalam arti orang yang berumur, sementara kita masih muda ya, sekalipun tidak ada hubungan secara nasab antara kita dengan dia, orang yang lebih tua juga punya hak khusus. Apa itu? Lahut tauqir wal ihtiram. Dia punya hak untuk dihormati. Seperti dalam hadis Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami, dan yang tidak menghormati yang tua. Ya. Jadi mereka orang-orang tua punya hak untuk kita hormati. Sekalipun bukan orang tua kita ya, tadi kita sebutkan, sekalipun bukan orang tua kita. Dan lebih khusus lagi kalau orang tua itu sudah beruban, lebih punya hak lagi. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, inna min ijlalillah ikramu disyaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah ketika kamu menghormati seorang muslim yang sudah beruban. Ya. Jadi ini ya, harus kita ketahui, demi mengamalkan hadis Nabi tadi, posisikan orang pada tempatnya. Jangan diperlakukan mereka yang sudah berumur dengan seperti kita memperlakukan teman kita sendiri yang sebaya. apalagi menganggap mereka seperti anak kecil, ya, dipermainkan, ditertawakan. Ada sebagian orang begitu, orang yang sudah tua malah dipermainkan, ya, malah dibuat guyonan, ya, nggak benar dalam Islam seperti itu, ya. Harus kita hormati, harus kita tempatkan pada tempatnya. Wasagir, berikutnya misalnya anak kecil, yu'amiluhu birrahmati warriqqatil munasibati lihalihi wan nadhiru yu'amiluhu bima yajibu an yu'amilahu bihi. Anak kecil juga punya hak yang lebih khusus, ya, apalagi itu anak kita sendiri, sekalipun anak orang lain. Artinya kecil di sini ya masih usia-usia anak-anak, ya. Mereka punya hak untuk disayangi, diperlakukan dengan kasih sayang. Beda dengan kita memperlakukan teman sebaya kita. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang tadi kita baca, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami. Ya. Jadi perlakukan mereka dengan kasih sayang, kelembutan. Begitu pula ya dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan sikap seperti itu, ya, dari Nabi SAW. Kita melihat bagaimana beliau ketika bergaul dengan anak-anak kecil, ya, sangat tampak kasih sayang beliau. Beliau dengan cucunya sendiri Hasan dan Husain, ya, sangat sayang. Beliau ketika sujud bahkan dinaiki oleh cucunya, beliau bersabar. Beliau ketika bertemu dengan anak kecil Abu Umair, anak masih kecil, ya, ketika dia sedih Nabi mencandainya supaya dia senang, supaya dia bahagia. Nabi ketika dipegang tangannya oleh anak kecil, anak perempuan, ditarik ke sana kemari, diikuti saja oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi bercanda pula dengan anak kecil, ketika itu dengan apa? Dengan beliau menyemburkan air ke dia untuk bercanda, bukan menyakiti, ya, dengan anak kecil itu. Ya. Ini semua adalah sikap-sikap rahmah yang Nabi praktekkan, yang Nabi contohkan kepada kita terhadap anak-anak kecil. Ya, jadi anak kecil punya hak juga. Tempatkan dia pada tempatnya, pada posisinya. Jangan dianggap seperti anak besar, ya, ada kesalahan dimarahi habis-habisan seperti orang yang sudah berakal misalnya. Ya, atau kita sakiti, naudzubillah min dzalik, atau kita bohongi, ya. Dan hal-hal yang sejenis itu, dibully misalnya setelah sekarang, ya, dicandai sampai menangis tanpa kasih sayang. Ya. Ini hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan karena Nabi SAW tidak mencontohkan yang begitu. Bahkan Nabi mengatakan, posisikan pada posisi mereka, yakni berikan hak-hak mereka. Kemudian an-nadhir, orang yang sebaya dengan kita, ya, kita bergauli sesuai dengan yang semestinya, jaga perasaan dia, tidak boleh diganggu dan seterusnya. Al-um, misalnya ibu juga, ya, beri contohkan, lil ummi haqqun khas. Ibu juga punya hak yang khusus yang harus diperhatikan lebih daripada ayah kita. Karena Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni suhbati, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya pergauli dengan baik, untuk saya sikapi dengan baik, Nabi menjawab, ummuk, ibumu. Thumma man, lalu siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Thumma man ya Rasulullah, lalu siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Thumma man ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma abuk, lalu ayah. Ya, ternyata Nabi mengulang-ulang menyebut ibu sampai 3 kali baru menyebut ayah. Ya, menunjukkan bahwa hak ibu besar, sangat-sangat besar. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan, ya, menempatkan ibu pada posisinya. Hati-hati dalam bertutur kata kepada ibu, jangan membentak-bentak. Ya, ketika dia bicara, dengarkan dulu baik-baik, jangan dipotong-potong omongannya. Ketika dia perlu bantuan, kita segera bantu. Dia sakit, kita pengertian apa yang mesti kita lakukan ketika dia sakit, ya, bertanya tentang keadaannya, mencarikan solusi, membantu, dan seterusnya, dan begitu seterusnya. Harus kita mengerti hak-hak ibu. Ya, jangan seperti sebagian orang yang tidak punya sikap yang bijak terhadap ibunya. Ya, kalau minta sesuatu baru ibunya merengek-rengek sampai menyakiti perasaan ibunya. Ketika salah sedikit dibentak ibunya, dan seterusnya, bahkan ada yang lebih daripada itu dalam menyikapi ibu. Ini sesuatu yang sangat-sangat buruk tentunya, ya. Seorang sahabat ketika itu, seorang tabi'in mungkin, ya, ketika itu berbuat sesuatu yang sangat-sangat baik terhadap ibunya. Ya, apa yang dia lakukan? Dia tawaf bersama ibunya sambil digendong. Bukan seperti sekarang pakai kursi roda, ya, tapi digendong. Berat, ya kan? Bukan menggendong anak-anak, menggendong ibu. Tawaf 7 kali putaran. Nah, dia lakukan demi baktinya kepada ibunya. Tapi dia bertanya-tanya, apakah sikap seperti itu sudah membalas kebaikan ibu? Maka dia bertanya kepada seorang sahabat, saya ingat saya Ibn Abbas ditanya, atau Ibn Umar, apakah saya seperti ini telah membalas kebaikan ibu saya? Jawabnya apa? Belum. Apa yang kamu lakukan belum sebanding dengan 1 kali kontraksinya saat dia mau melahirkan kamu. Ya, belum sebanding dengan itu, apalagi yang sebelum-sebelumnya. Begitu pula seseorang ditanya, mungkin juga sahabat tersebut, saya agak lupa, ya, tentang perbuatan baiknya terhadap ibunya. Sudah sangat baik terhadap ibunya. Dia pun bertanya, apakah ini sudah mencukupi untuk membalas kebaikan ibu? Apakah sudah menyamai? Tidak. Apa sebabnya? Karena ketika ibu merawat anak-anaknya, misalnya sakit parah, ya, dia rawat dengan sebaik-baiknya, dengan sangat berharap anak itu selamat, sehat. Tapi anak ketika merawat orang tuanya, sekalipun sebaik-baiknya, kadang terselip dalam dirinya, ya, perasaan apa? Seandainya segera meninggal, mungkin lebih, ya, lebih beristirahat si anak, ya, selesai tanggung jawabnya. Mungkin dia gak mengharap mati, mungkin tidak, ya. Tapi kalau mati rasanya plong mungkin, karena merasa sudah tanggung jawabnya selesai. Tapi seorang ibu ketika merawat anak-anaknya tidak ada perasaan begitu. Betul-betul pengin, ya, sehat, hidup. Ya, ketika sudah mulai sembuh, ya, terus berharap semakin berkembang, semakin baik, tidak ada putusnya. Beda dengan perasaan anak ketika merawat orang tua. Tidak jarang anak punya perasaan-perasaan seperti itu. Begitulah jawaban, yakni ringkasan dari jawaban sahabat tersebut atau ulama tersebut, ya, ketika ditanya tentang baktinya atau bakti seseorang kepada orang tuanya. Nah, jadi memang mereka, terutama ibu, ya, punya hak-hak yang sangat-sangat besar terhadap kita sebagai anak-anaknya, dan termasuk seperti yang tadi saya katakan, ya, kesabaran kita dalam menghadapi gangguan. Mungkin, ya, terkadang, ya, ada ibu yang, ya, boleh dikatakan mungkin dalam kondisi tertentu mengganggu kita sebagai anak, ya, mungkin karena ketidakcocokan dengan kita dalam prinsip hidup kita, sehingga kadang mengatakan kepada kita kata-kata yang kasar, sehingga menyikapi dengan sikap yang tidak baik, sehingga mungkin bahkan memboikot kita, dan macam-macam perlakuan. Terkadang ada yang seperti itu. Nah, termasuk hal yang sangat penting dalam hal ini, sabarnya kita sebagai anak ketika menghadapi itu, ya, tidak membalas dengan balasan-balasan yang buruk terhadapnya, tapi sabar, ya, bersabar, berdoa untuk kebaikannya, dan seterusnya. Ini hal yang sangat penting, ya, karena umumnya manusia kalau disakiti pengennya membalas, ya, nggak sabar dan ingin melakukan reaksi balik terhadap itu, sehingga terkadang terhadap orang tua pun kadang ada sikap-sikap begitu. Nah, ini jangan sampai, ya, berusaha. Bagaimana dulu siapa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ibunya tidak rela dengan masuk Islamnya Sa'ad, tetap musyrik ibunya, memaksa Sa'ad untuk kembali kepada agama nenek moyang, sampai mengancam dengan mogok makan dan seterusnya. Ya, Sa'ad tidak kemudian melakukan sikap-sikap kasar, dia hanya mengingatkan ibunya bahwa intinya dia apapun yang terjadi tidak akan kembali kepada agama nenek moyang. Ya, dia katakan seandainya ibu punya lebih dari satu nyawa dan berkali-kali mogok makan, ya, misalnya sampai meninggal dan seterusnya, tidak akan merubah pendirian. Ya, dia hanya menyampaikan seperti itu. Yang maksudnya, makna dari ucapan itu kan, kalau bab ini tidak bisa diganggu gugat. Hanya dia tetap sampaikan dengan cara yang baik, tidak kemudian melakukan hal-hal misalnya membentak, ya, menyakiti, tidak sama sekali. Kemudian juga misalnya di sini kata beliau, az-zauja, istri. Istri pun punya hak-hak, ya, yang khusus terhadap kita sebagai suami. Yang kita berikan hak-haknya, dan hak-hak istri juga banyak, ya, telah disebutkan dalam penjelasan-penjelasan yang lain. Dan Nabi juga perhatian besar terhadap hak-hak istri, sampai beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahli, orang terbaik di antara kalian itu yang terbaik pada istri, ya, orang yang terbaik di antara kalian yang terbaik kepada istri. Ini saja sudah menjadi gambaran singkat, ya, dan penuh makna terkait dengan hak-hak istri terhadap suami. Tentunya yang paling baik terhadap istri tentunya, ya, dengan tuntunan syariat. Bukan terbaik dalam pandangan orang yang enggak ngerti tuntunan agama. Terbaik terhadap istri semua keinginannya diberi, sekalipun maksiat dituruti, bukan itu. Tapi terbaik menurut syariat, ya, dalam hal bersikap, bertutur kata, mendidik, dan seterusnya. Sebaliknya pula suami, ya, istri pun punya hak yang harus diberikan pada suami. Posisikan suami pada posisinya. Apa posisi suami itu? Posisi suami, ya, dia sebagai pemimpin. Jangan dibalik istri yang mau mimpin, ya, dengan berbagai sikapnya istri mau ngatur suami. Suami ngajak yang baik, gak mau dengan mengancam. Ya pokoknya saya gak mau, kalau gak mau menurut saya mau begini. Nah malah ngancam-ngancam suami. Nah dia itu apanya suami? Yang memimpin siapa? Yang harus nurut siapa? Ya, kalau dalam Islam dan kita muslimin tahu aturannya. Yang memimpin itu suami. Sehingga istri pun harus siap mengorbankan pandangannya, idenya, pendapatnya ketika ternyata suami berpandangan yang berbeda dan tidak ada unsur maksiatnya. Ya. Sampaikan kepada suami ide, boleh saja dengan cara yang baik. Ya. Syukuri upaya-upaya suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan. Tapi ketika dia telah berusaha, hargai usahanya. Kalau hasil tidak sesuai dengan yang diinginkan, yang menetapkan hasil adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana juga sebaliknya. Ketika istri berusaha, suami pun juga menghargai. Nah, ini semua adalah penjabaran daripada makna hadis di atas, bahwa posisikan manusia pada tempatnya, berikan hak-hak mereka, ya, jangan melampaui batas-batas yang telah digariskan. Wa yatakallam ma'al muluk wa arbab ar-riyasat bil kalam al-layyin. Para raja juga, muluk atau ya pemimpin lah. Ya, raja, pemimpin di suatu negeri, ya, dengan istilah-istilah sekarang ada presiden, ada apalagi perdana menteri, mungkin ada sultan, ada raja juga tetap, ya. Nah, mereka dan orang-orang di jajaran mereka yang masuk pada maksud dan makna umara, berikan hak-hak mereka. Allah telah memberikan hak khusus untuk mereka, yang itu kewajiban rakyatnya. Tidak boleh para pemimpin disikapi seperti disikapinya rakyat. Tidak bisa. Ya. Allah sudah menyebut mereka dalam Al-Quran. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Sampai Allah sebut begitu dalam Quran. Hadis Nabi juga menyebut banyak terkait dengan hak-hak para pemimpin. Ya. Sampai dalam bab mengkritik misalnya, tidak diperbolehkan dalam Islam mengkritik terang-terangan pada mereka para pemimpin. Kalau mau mengkritik mereka, pakai cara-cara yang tidak terang-terangan di muka umum. Sampaikan, ya, melalui surat, sampaikan kepada jalurnya. Ya, ini ada masalah begini, ya. Dengan baik, dengan kalam layyin, ya, dengan bahasa yang baik, dengan ucapan yang lembut disampaikan kepada mereka. Diterima walhamdulillah, itu sebagaimana kata Rasul. Ya, fa in qabila fadzak. Kalau diterima itu yang dimaukan. Wa illa, kalau tidak, sudah kita tunaikan wajiban kita. Tidak kemudian kita, oh saya sudah menasihati, enggak diterima, maka saya ungkapkan di sini, saya buka pertemuan dengan para wartawan. Enggak boleh seperti itu. Oh saya beberkan di mimbar Jumat, tidak bisa. Enggak diterima, ya sudah. Itu pesan Rasulullah. Ya, man kana lahu nasihah diri sultan fala yubdihi ala dia. Siapa yang punya nasihat kepada penguasa, jangan terang-terangan. Itu pesan Rasul. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka punya perlakuan-perlakuan khusus. Ini yang Nabi katakan tadi, tempatkan manusia pada tempatnya. jaga wibawa mereka, karena kewibawaan mereka itu punya dampak positif, ya, sehingga aturan negeri akan dihormati. Kalau mereka tidak punya kewibawaan, maka sudah, suatu negeri bisa yang berlaku di sana hukum rimba, ya kan? Sekalipun ada kekurangan-kekurangan, seperti kata ulama kita Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, demi Allah, kebaikan yang mereka lakukan masih lebih banyak daripada keburukannya. Ya. Jadi mesti kita perhatikan hal tersebut. Ya. Ini ajaran agama kita. Nabi mengajarkan seperti itu. Wal ulama. Begitu pula contoh yang lain. Al ulama. Para ulama, mereka juga punya hak khusus. Enggak bisa ulama disamakan dengan orang-orang biasa. Ulama dalam arti ulama betul-betul ulama yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa terkait dengan hadis tadi yang saya sebut tentang bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua dan sebagainya, termasuk walam ya'lam li'alimina, yakni haqqahu, dan bukan dari golongan kami orang yang tidak tahu hak para ulama. Ya. Bahkan tafsir ulul amri yang tadi kita baca juga ulama menafsirkannya dengan ulama sebagaimana umara. Bahkan Allah pun menyebut ulama dalam ayat Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Nah, ketika mereka punya kedudukan di sisi Allah, mereka ditempatkan pada tempat yang tinggi, maka kita juga harus menempatkan mereka pada tempat yang tinggi. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla tempatkan mereka. Nah, ini semua adalah contoh-contoh, ya. Ini contoh-contoh, dan Syekh di sini menerangkan lebih panjang lagi, ya. Yang intinya adalah kita harus mengetahui masing-masing orang dan haknya, posisinya, dan masing-masing diperlakukan sesuai dengan sikap yang tepat sesuai anjuran agama kita. Ya. Dan juga tentunya kalau kita, ya, di masyarakat kita misalnya Jawa, ya kan? Kan ada bahasa-bahasa yang berbeda-beda, ya. Ketika ngomong dengan orang tua, ketika ngomong dengan anak-anak. Nah, itu juga bermanfaat dalam bab ini bagi yang bisa, ya. Kalau orang Sumatera di sini ya nggak bisa mungkin, ya. Tapi kalau orang Jawa dan hidup di masyarakat Jawa kan tahu, oh ini kalau sama orang tua ngomongnya begini, kalau sama anak-anak ngomongnya begini. Nah, ini dipraktekkan pula dalam rangka mengamalkan hadis itu. Ini tidak bertentangan dengan syariat. Itu justru sesuai dengan apa yang dimaukan oleh syariat. Tradisi yang ini, tradisi baik. Ya, jadi tradisi itu macam-macam, ya. Ada tradisi baik, ada tradisi tapi buruk. Ya, tradisi yang baik itu yang kita uri-uri. Ya. Tradisi yang kita hidupkan, kita lestarikan. Tapi kalau tradisi buruk, ya enggak boleh kita nguri-uri tradisi nenek moyang, tapi itu tradisi buruk, enggak boleh. Ya. Nah, sehingga tadi yang saya contohkan maksudnya itu tradisi-tradisi baik, dan itu kalau kita amalkan sesuai dengan konteks hadis yang sedang kita bahas, menempatkan orang pada tempatnya, memposisikan orang pada posisinya. Ya. Sehingga dengan itu orang tidak tersakiti, orang merasa dihormati, dan itu tentu akan berdampak baik, ya, bagi semuanya. Termasuk di sini tidak tertinggal, ya, di sini saya lewati keterangan beliau karena cukup panjang dan waktu tidak memungkinkan. Namun ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan, Kata beliau, wa kadzalika yadkhulu fi dzalika muamalatul 'ussat wal mujrimin. Termasuk dalam bab ini ya, ketika kita memposisikan para mujrimin, orang-orang jahat. Ya. Ya, tentu posisikan mereka sebagaimana kedudukan mereka, orang jahat ya ditindak kejahatannya sesuai dengan pelanggarannya. Tidak boleh orang jahat kemudian ya dibiarkan. Ya, tidak boleh. Ini berarti tidak memposisikan orang pada posisinya. Orang ahli maksiat dihormati, salah. Ini tidak memposisikan pada posisinya. Ahli maksiat, orang ahli maksiat itu orang yang direndahkan oleh Allah, sehingga kita tidak boleh memuliakan mereka. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kadang orang menyikapi tidak dari sisi itu, ya. Tapi dari sisi yang lain, oh ini orang dihormati sekali padahal dia seorang penjahat. Kenapa? Karena dia orang kaya. Wah, salah, ya kan? Kadang seperti itu. Ini salah, tidak benar. Sekalipun dia orang kaya raya, tapi dia penjahat, ya nggak boleh kita hormati. Tidak boleh. Ya. Faman rattaba asy-syari' 'ala jurmihi 'uqubah ta'ayyana ma'ayyanahu asy-syari'. Sehingga ketika ada seorang ahli maksiat atau seorang jahat ditetapkan dalam syariat bahwa dia mendapatkan hukuman itu, ya tentu dia mesti dihukum dengan hukuman tersebut. Jangan di bebaskan dari hukuman itu sementara dia orang yang berbuat jahat. Ini juga bagian daripada makna hadis yang tersebut di atas. Ya. Begitulah ya, apa yang dikandung oleh hadis tersebut. Ya, bisa lebih rinci lagi dibaca kitab ini, ya, keterangan Syekh Sa'd rahimahullah dalam syarahnya. Allahu a'lam bissawab. Sementara sampai di sini dulu. Ini ada pertanyaan. Bagaimana solusinya apabila seorang suami tidak melakukan kewajibannya sebagai suami, bahkan meninggalkan kewajibannya yang Allah perintahkan seperti sholat? Apakah istri tetap wajib melaksanakan kewajibannya atau istri boleh meminta khulu' atau ya khulu'? Pertama-tama ya dia perlu berusaha dulu ya. Dia perlu berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin dengan cara yang baik. Tidak lupa didoakan dengan sungguh-sungguh agar suami kembali ke jalan yang benar. Di antara usaha pula mungkin kita tidak melalui diri kita sendiri, tapi mungkin melalui orang lain agar memberinya nasihat dan seterusnya. Kalau berbagai usaha dan kita secara manusiawi sudah putus asa dengan kondisi suami yang seperti itu, maka insya Allah diperbolehkan ya yang seperti ini untuk dia minta khulu', ya. Artinya khulu' itu semacam cerai, tapi bukan cerai ya. Ada istilah lain khulu', ya. Artinya batal, pembatalan pernikahan, ya, bisa diproses di KUA misalnya tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Kiranya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.